Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbina wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, melanjutkan pelajaran yang Jumat lalu di pasal kedua, pengertian rob dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan dalam pandangan umat-umat yang sesat. Kemarin sudah kita bahas tentang nomor satu, pengertian rob dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian kita juga sudah membahas pengertian rob menurut pandangan umat-umat yang sesat. Di situ ada beberapa golongan manusia. Ada sekelompok orang yang diajak untuk menyembah orang-orang yang sudah mati. Kemudian ada pula sekelompok lain yang membuat berhala-berhala dalam bentuk planet. Ada pula golongan yang menyembah api. Kemudian ada golongan yang menyembah malaikat. Dan juga ada kelompok yang menyembah sapi. Ada kelompok yang menyembah pohon-pohon dan batu besar. Juga ada yang menyembah makam atau kuburan yang dikeramatkan. Dan semua ini adalah mereka orang-orang sesat, ya, yang menganggap Tuhan, Rabb bagi mereka adalah yang seperti yang sudah saya bacakan tadi, golongan-golongan tadi. Dan mereka apabila ditanya, ya, seperti contohnya para penyembah kuburan, ya, baik dahulu maupun sekarang, mereka mengira orang-orang mati itu dapat membantu mereka, juga dapat menjadi perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla dalam pemenuhan hajat-hajat mereka. Mereka mengatakan yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 3, "Ma na'buduhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa." Jadi kalau orang-orang sekarang yang masih ya afwan ya ngapunten nggih, masih banyak di antara saudara-saudara kita yang masih suka menyembah kuburan. Mungkin gak usah dibilang menyembah, nanti terlalu ekstrim ya menyembah. Ya mungkin mereka mengkeramatkan kuburan. Itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Allah sudah menyebutkan dalam surat Az-Zumar. Artinya 1400 tahun yang lalu itu Allah sudah mengatakan. Mereka pasti alasnya, mana butuhum? Kami tidak menyembah mereka. Illa yuqarribuna, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi dengan alasan bahwasanya ngapunten sederenge, orang yang dikeramatkan di dalam kuburan itu, mereka berpendapat bahwasanya dia bisa mendekatkan kepada Allah. Padahal jelas Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kita mau apa-apa, ya gampangannya dengan sekarang ini, kita mau kirim invoice itu langsung saja ke zat yang kita mau, kepada Allah langsung. Tidak perlu ada perantara. Nah ini tidak orang dahulu, tidak orang sekarang. Alasannya begitu. Karena mereka adalah wali-waliullah katanya mereka. Jadi mereka wali-wali, wali-waliullah. Sehingga kami orang yang mungkin terlalu banyak berdosa alasan mereka. Sehingga kami ingin mewakilkan kepada mereka waliullah agar mengangkat langsung kepada Allah. Padahal jelas Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran yang artinya, jikalau engkau ingin meminta sesuatu, mintalah padaku, aku akan memenuhi atau mengijabahi. Fadkurni ashkurkum washkuruli wala takfurun. Dan banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwasanya kalau kita menginginkan sesuatu tidak usah melalui perantara, jadi langsung saja kepada Allah. Kemudian Di dalam surat Yunus disebutkan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan manfaat kepada mereka, dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Jadi mereka beranggapan bahwasanya orang-orang soleh yang sudah meninggal itu bisa memberikan syafaat kepada dia. Jadi melalui orang yang dikeramatkan tadi itu Allah akan memberi syafaat kepada orang yang minta tadi. Maka ini adalah sesuatu yang salah. Maka sebagaimana halnya sebagian kaum musyrikin Arab dan Nasrani mengira Tuhan-Tuhan mereka adalah anak-anak Allah. Kaum musyrikin Arab menganggap malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Orang Nasrani menyembah Isa alaihi salam atas dasar anggapan ia sebagai anak laki-laki Allah. Jadi orang Arab Badui dahulu yang jahiliyah sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, mereka menganggap malaikat itu adalah anak Allah, anak perempuan Allah. Begitu juga dengan orang Nasara, orang Nasrani menganggap Nabi Isa alaihi salam adalah anak laki-laki Allah. Maka ini adalah hal yang sangat salah. Maka di poin yang ketiga, sanggahan terhadap pandangan-pandangan yang batil di atas tadi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyanggah pandangan-pandangan tersebut dengan A. Yang pertama, sanggahan terhadap para penyembah berhala. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 19-20, Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manatats Tsalitsatal Ukhra, yang artinya maka apakah patut kamu hai orang-orang musyrik menganggap Lata, Uzza dan Mana, tiga manusia ini yang paling terkemudian sebagai anak-anak perempuan Allah, maksudnya malaikat. Jadi orang Arab jahiliyah mereka menganggap Lata, Uzza ini kalau diruntutkan dengan cerita bahwasanya Lata, Uzza wal Mana adalah orang-orang soleh pada saat itu kemudian dikeramatkan. Tafsir ayat tersebut menurut Imam Qurtubi, sudahkah engkau perhatikan baik-baik Tuhan-Tuhan ini? Apakah mereka bisa mendatangkan manfaat atau mudarat sehingga mereka itu dijadikan sebagai sekutu Allah? Maka Allah berfirman, Watlu alaihim naba Ibrahim idh qala li abihi wa qawmihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fanadallu laha akifin. Qala hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadurun qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Artinya, dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah? Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Kemudian Ibrahim berkata alaihissalam, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi madarat? Mereka menjawab, bukan karena itu sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian. Surat Asy-Syu'ara ayat 69-74. Dari ayat ini sudah jelas bahwasanya mereka orang-orang yang mengagung-agungkan berhala, yang mengagung-agungkan berhala, mereka adalah orang yang ikut-ikutan. Jadi ketika Nabi Ibrahim bertanya pada mereka, apakah berhala-berhala itu bisa memberi kamu manfaat atau madarat? Mereka menjawab, bukan itu masalahnya. Sebab mbah saya dulu tuh nyembah itu. Maka masalahnya adalah karena dulu nenek moyang saya menyembah berhala itu. Maka ini adalah sanggahan yang sangat tepat sekali bagi orang-orang yang suka menyembah berhala ataupun kuburan. Maka dikatakan mereka sepakat berhala-berhala itu tidak bisa mendengar permohonan mereka. Jadi para orang-orang musyrik itu sepakat, Pak. Mereka sepakat bahwasanya mereka berhala-berhala itu tidak bisa mendengar permohonan mereka, tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa mendatangkan madharat. Akan tetapi mereka menyembahnya karena taklid buta kepada nenek moyang mereka, sedangkan taklid adalah hujjah yang batil. Sudah jelas berarti. Okay? Kemudian poin yang kedua, yang B, sanggahan terhadap penyembah matahari, bulan dan bintang. Allah Azza wa Jalla berfirman, wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih, yang artinya dan diciptakannya pula matahari, bulan, bintang-bintang, masing-masing tunduk pada perintah Allah. Dan juga Allah berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahun wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Nah, dua ayat ini adalah menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan malam dan siang, Allah menciptakan matahari dan bulan, maka janganlah engkau menyembah matahari dan bulan, tapi sembahlah zat yang menciptakan matahari dan bulan. Ini adalah sanggahan yang kedua. Kemudian sanggahan yang ketiga, yang C, sanggahan terhadap penyembah malaikat dan Nabi Isa alaihissalam atas dasar anggapan sebagai anak Allah. Allah berfirman, mattakhadallahu min waladin, artinya Allah sekali-kali tidak mempunyai anak. Surat Al-Mu'minun dan juga dalam surat Al-Ikhlas ayat 34, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Dan juga di dalam surat An'am, anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibah, bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang sanggahan terhadap mereka yang mengatakan bahwasanya malaikat adalah anak Allah, anak perempuan Allah, dan Nabi Isa adalah anak laki-laki Allah. Ini yang perlu kita fahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang esa, yang satu, tidak ada temannya, tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak mempunyai istri. Kemudian pasal berikutnya adalah pasal ketiga, tentang alam semesta dan fitrahnya dalam tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya alam semesta ini, langit, bumi, planet, bintang, hewan, pepohonan, daratan, lautan, malaikat, serta manusia, seluruhnya tunduk kepada Allah Azza wa Jal dan patuh kepada perintahnya, perintah kauniyahnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha, artinya padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa. Ali Imran ayat 83. Dan juga Allah berfirman, ballahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah, semuanya tunduk kepadanya. Jadi seluruh benda alam semesta ini tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, patuh kepada kekuasaannya, berjalan menurut kehendaknya dan perintahnya, tidak satu pun makhluk yang mengingkarinya, semua menjalankan tugas dan perannya masing-masing, serta berjalan menurut aturan yang sangat sempurna, penciptanya sama sekali tidak memiliki sifat kurang, lemah ataupun cacat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum, yang artinya langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada satu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Surat Al-Isra ayat 44. Dalam bab ini Syekh Shalih ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya seluruh alam semesta, universe, kita tidak membahas tentang bumi, Mars, Pluto, tidak, alam semesta. Maknanya kalau kita ingin bercerita alam semesta, pasti jenengan sebagian yang sudah mengenal internet tahu berapa banyak kita memiliki, berapa galaksi, per galaksi ada berapa juta, berapa ratus miliar planet, yang mana manusia tidak bisa memikirkannya, tidak bisa menghitungnya. Bahkan ilmuwan itu yang baru ditemukan, ilmuwan yang baru ditemukan oleh para ilmuwan itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya semuanya tunduk kepada Allah, semuanya tunduk kepada Allah, baik dia ridho atau tidak ridho, dia harus tunduk kepada Allah Azza wa Jal. Karena apa? Karena di sini disebutkan bahwasanya mereka semua adalah makhluk Allah, baik yang hidup ataupun yang mati, semua adalah ciptaan Allah. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang tidak tunduk kepada Allah. Mungkin di dalam hati ada yang bertanya, itu masih banyak manusia-manusia yang tidak seperti orang non-muslim, tidak tunduk kepada Allah. Pada dasarnya mereka jelas, seperti yang kita ungkap kemarin pada tentang kauniyah, bab tentang kauniyah. Semua manusia rububiyah, tetap tauhid rububiyah, semua makhluk itu dia akan mengakui rububiyah Allah. Tidak ada yang menyangkal tentang rububiyah Allah. Bahkan orang musyrik pun, orang ateis pun, mereka pun mengakui rububiyah Allah. Nah, ini yang kita sebutkan bahwasanya kalau, sedangkan orang, kenapa orang non-muslim tidak tunduk pada Allah? Karena sombong, kesombongan mereka, dan itu takdir yang sudah Allah takdirkan kepada mereka. Karena apa? Karena dalam sebuah hadis, satu riwayat disebutkan, kalau seandainya manusia di bumi ini sudah tunduk kepada Allah dan tidak ada yang bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan menghilangkan umat itu, kemudian menggantinya dengan umat yang melakukan dosa dan beristighfar kepada Allah. Ini adalah satu contoh bahwasanya semua adalah di dalam takdir Allah. Maka alam semesta fitrahnya adalah mereka tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ayat-ayat yang saya bacakan tadi, tiga ayat yang paling utama ya, dalam Ali Imran, Al-Baqarah, kemudian An-Nahl. Ini semua menunjukkan bahwasanya semua menurut atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan semuanya bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan dikira kalau batu itu tidak bertasbih. Ada sebuah kisah tentang Rasulullah mendengar tasbihnya sebuah batu. Kita tidak tahu, dan Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Semua bertasbih kepada Allah. Semua binatang melata, kodok ketika hujan deras, pagi-pagi kita mendengar teot, teot, teot, itu mereka bertasbih kepada Allah. Kita tidak tahu, kita tidak mengerti cara tasbih mereka. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, mereka tunduk menyerah pasrah dan terpaksa dari berbagai segi, di antaranya satu, keyakinan bahwa mereka sangat membutuhkan Allah. Satu. Yang kedua, kepatuhan mereka kepada qada dan qadar dan kehendak Allah Azza wa Jalla yang ditulis atas mereka. Yang ketiga, permohonan mereka kepadanya ketika dalam keadaan darurat ataupun terjepit. Seorang mukmin tunduk kepada perintah Allah Azza wa Jalla secara ridho dan ikhlas. Begitu pula ketika mendapatkan cobaan, ia sabar menerimanya. Jadi ia tunduk dan patuh dengan ridho dan ikhlas. Sedangkan orang kafir, ia tunduk kepada perintah Allah yang bersifat kauni, sunatullah, yang bersifat kauni, ya, seperti sifat sunatullah. Adapun maksud dari sujudnya alam dan benda-benda adalah ketundukan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, dan masing-masing benda bersujud menurut kesesuaiannya masing-masing, yaitu suatu sujud yang sesuai dengan kondisinya serta mengandung makna tunduk kepada Rabb dan bertasbihnya masing-masing benda adalah hakikat bukan majaz, dan itu sesuai dengan kondisinya masing-masing. Maksudnya bertasbihnya makhluk Allah dikatakan adalah hakikat bukan majaz. Majaz maksudnya tidak seperti kita bertasbih subhanallah walhamdulillah, tidak, tapi secara majaz bahwasanya seluruh makhluk Allah bertasbih kepada Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menafsirkan firman Allah, afa ghairaddinillahi yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhaw wa ilaihi yurja'un, yang artinya, maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Ibnu Taimiyah rahimahullahu mengatakan, dengan mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ketundukan benda-benda secara sukarela dan terpaksa, karena seluruh makhluk wajib beribadah kepadanya. Dengan penghambaan yang umum, tidak peduli apakah ia mengakuinya atau mengingkarinya, mereka semua tunduk dan diatur, mereka patuh dan pasrah kepadanya secara rela maupun terpaksa. Tidak satu pun dari makhluk ini yang keluar dari kehendak atau takdir dan qadanya, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah pencipta dan penguasa alam, semua adalah miliknya. Dia bebas berbuat terhadap ciptaannya sesuai dengan kehendaknya. Semua adalah ciptaannya, diatur, diciptakan, diberi fitrah, membutuhkan dan dikehendakinya. Dialah yang Maha Suci, Maha Esa, Maha Perkasa, pencipta, pembuat dan pembentuk. Bapak ibu sekalian rahimani rahimakumullah, dalam hal ini jelas bahwasanya kita sebagai manusia harus selalu tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, dan harus selalu tunduk dan bersyukur dan berserah diri kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah lakukan kepada kita, itu semua adalah demi kebaikan kita yang sudah pilihan kita. Jadi kita sebagai umat Islam harus sadar bahwasanya kehidupan yang kita alami atau kita jalani, mungkin sebagian mengatakan, kenapa hidupku susah sekali, kenapa hidupku tidak pernah menyenangkan, kenapa Allah selalu menguji saya. Ingat, dalam kata muhasabah, berintrospeksi diri, ini perlu sekali kita merenungkan diri. Apabila Allah memberikan cobaan kepada kita, selayaknya kita bersyukur kepada Allah. Sudahkah kita menjenguk saudara kita yang sakit dan berkata kepada mereka, bersyukurlah? Yang selalu sering kita dengar apabila kita menjenguk saudara kita sakit, sabar. Kalimat sabar ini padahalnya pada dasarnya hampir sama dengan tunduknya alam semesta kepada Allah Azza wa Jalla. Mau tidak mau dia harus sabar, orang yang kena musibah ataupun sakit. Tetapi pernahkah kita menjenguk saudara kita dalam keadaan sakit ataupun kena musibah atau kena hal yang dianggap musibah, ya, ujian dari Allah, kemudian kita mengatakan bersyukurlah? Perlu kita ketahui bahwasanya, pernah saya sebutkan kayaknya kalau tidak pertemuan pertama atau kedua, ada satu hadis yang cukup subhanallah, ma yusibul mu'min min nasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala adha hatta syaukatu yashakuha illa kafarallahu biha khatayahu. Tidak menimpa seorang muslim dari rasa sakit, rasa lelah, rasa letih, rasa gelisah, rasa sakit, bahkan duri yang menusuk, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Maka di sini saya ingin menegaskan, apabila kita dalam kondisi mungkin tidak nyaman hati kita, tidak tenang, beristighfarlah dan bersyukurlah, karena itu adalah salah satu pembersih dosa kita. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim yang saya sebutkan tadi, itu dijelaskan banyak sekali tentang bahwasanya apabila Allah menimpakan suatu masalah pada kita, kita harus segera bersyukur pada Allah. Karena apa? Karena yang tahu kita adalah Allah Azza wa Jalla. Yang tahu berapa banyak dosa yang kita lakukan pada Allah, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Sebagai halnya, ini dicontohkan, orang yang mempunyai hutang ratusan triliun. Bayangke wae ra ngerti nolnya berapa banyak. Itu kerja seumur hidup mungkin ra iso nyauri, Pak. Wis pasti itu. Kerja apa sih yang kira-kira paling tinggi biaya apa gajinya? Itu kalau seumur hidup tidak bisa nyauri. Kecuali ada orang umpama punya hutang anggaplah 999 triliun. Kerja seumur hidup pasti tidak akan bisa. Kemudian ada orang yang punya uang 1000 triliun, dikekno suruh nyauri utang, baru lunas, Pak. Nah gitu. Karena kalau kerja seumur hidup dia tidak bisa. Maka begitu juga dengan Allah. Manusia tidak tahu berapa banyak dia punya dosa. Kita yang sholat tiap hari 5 waktu pada waktunya, ikut berjamaah di masjid, kita tidak tahu, Pak, sholat kita diterima sama Allah atau tidak. Jadi kita tidak boleh sombong. Gila aku, bendino sholat nang masjid umama. Naudzubillah, jangan sampai begitu. Karena kita tidak tahu sholat kita diterima atau tidak, itu kita enggak tahu. Imam itu juga sama. Kita sudah berusaha untuk sholat tuma'nina, tapi ketika sudah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita cuma astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena kita tidak tahu apakah diterima sholat kita. Maka yang tahu dosa hanyalah Allah Azza wa Jalla. Maka ketika seorang hamba ditimpakan sebuah ujian kepadanya, baik rasa sakit, rasa gundah, rasa raina, rasa perasaan itu, ataupun bahkan mungkin kematian anak, istri, orang tua, maka itu Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Allah tahu bahwasanya kalaupun kita beramal seumur hidup kita tidak akan mampu menghapuskan dosa-dosa itu, maka Allah membantu kita dengan memberikan ujian kepada kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Maka disebutkan di situ bahwasanya kalau ada orang yang tidak pernah merasa diuji oleh Allah Azza wa Jal, jangan merasa senang. Atau gampangnya ratau sakit lah, ratau loro, enggak pernah sakit. Wah, aku jangan merasa senang, karena ada satu riwayat ketika Rasulullah setelah selesai sholat di depan masjid ada orang lewat. Waktu itu ada sahabatnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, tahukah orang itu? Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Dia adalah ahlun nar, katanya. Para sahabat kaget, kenapa dibilang ahlun nar? Penduduk neraka. Kemudian Rasulullah mengatakan, karena dia tidak pernah sakit. Dia tidak pernah sakit. Ingat bapak-ibu sekalian, bahwasanya sakit perut, sakit kepala adalah salah satu tanda-tanda kebaikan bagi kita. Karena orang yang mati sakit perut termasuk husnul khatimah. Banyak sekali yang mungkin kita anggap remeh, ya. Jadi jangan jenengan bahagia kalau aku ratau loro. Itu perlu dipertanyakan. Saya tuh punya dosa apa sampai saya tuh enggak pernah diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kunci yang pertama adalah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Bersyukur atas segala apa yang menimpa kita. Karena kadangkala banyak sekali di kehidupan kita, baik yang sudah berkeluarga ataupun masih kuliah, itu memiliki hal-hal yang kadang-kadang ya mungkin seminggu itu masya Allah imannya itu kuat, minggu berikutnya agak sedikit lemah, merasalah ada kadang-kadang bisikan syaitan mulai menggoda kita. Maka segeralah kita beristighfar dan bersyukur. Itu adalah termasuk cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kita memang mampu untuk memberikan yang terbaik untuk Allah dalam beribadah maksudnya, kemudian Allah menguji kita, kita patut bersyukur. Karena Allah sayang kepada kita, dengan menguji itu Allah ingin menghapuskan sebagian dosa-dosa yang mungkin kita tidak mampu menghapusnya, Allah ikut menghapusnya. Jadi ini terkait dengan alam semesta dan fitrahnya ketika mereka tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya disebutkan bahwasanya orang-orang kafir, tanda kutip orang kafir adalah orang non-muslim. Semua jenis dini agama non-Islam adalah kafir. Mereka semua pada aslinya tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kenapa mereka tidak mau tunduk? Karena kesombongan mereka. Dan itu semua sudah tertulis di qada dan qadar, di takdir Allah, oleh kehendak mereka sendiri. Tidak berarti bahwasanya Allah menjadi diktator yang seenaknya sendiri, tidak. Tapi Allah sudah memberikan pilihan kepada mereka, dan itu sudah Allah tulis berapa belas ribu tahun sebelum manusia diciptakan. Itulah kehebatan Allah Azza wa Jalla, dan kita tidak mampu berpikir sampai ke situ. Jadi tidak perlu kita menanyakan sesuatu yang tidak perlu. Artinya kadang-kadang ada yang bertanya, kalau alam semesta ini ada penciptanya, ada penciptanya, kemudian siapa pencipta-pencipta? Ini adalah pertanyaan yang kalau dalam bahasa Jawa silly question, pertanyaan yang bodoh. Karena apa? Apakah bermanfaat dengan pertanyaan tersebut itu? Apakah menjadikan iman kita kuat kalau kita tahu jawaban dari pertanyaan itu? Atau bahkan menjadikan kita kafir gara-gara pertanyaan yang bodoh tadi? Maka sesuatu yang jelas sudah diturunkan dalam Al-Quran, dan jelas diberikan contoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mencontoh kepada Rasulullah bukan karena katanya, tetapi melalui jalan yang jelas. Bahkan perawi-perawi hadis itu tidak sembarangan mereka meriwayatkan hadis. Bahkan orang yang bohong dengan kucing saja tidak diterima perawinya, tidak diterima hadisnya, jadi dhaif hadisnya. Orang yang bohongin kucing, ada kucingnya, dia enggak bawa makanan, kucingnya datang, itu dia membohongi kucing, itu rawinya tidak, riwayatnya tidak diterima. Jadi kita menerima agama bukan karena jarene, bukan karena jarene, tetapi jelas bahwasanya ada kitab. Kita lihat Al-Qur'an dari zaman Rasulullah sampai sekarang, satu, sama, tidak ada yang berbeda. Dan riwayatnya mutawatir. Mutawatir adalah hadis ataupun yang diriwayatkan, riwayat yang diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak saling mengenal. Si A, si B, si C, satu dari Jerman, satu dari Amerika, satunya dari Asia, meriwayatkan sana Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, dan hasilnya sama, tidak ada perbedaan. Ini adalah mutawatir. Jadi mutawatir adalah hadis yang paling kuat. Hadis mutawatir adalah hadis yang paling kuat hukumnya. Hukumnya paling kuat. Karena apa demikian? Karena tidak mungkin ada kebohongan di dalamnya. Tidak mungkin ada kebohongan di dalamnya. Karena orang yang meriwayatkan tidak satu jalur, tapi berbagai macam jalur, dan hasilnya sama. Dan tidak mungkin adanya orang Jerman sama orang Amerika, nanti kamu ini ya, bacanya seperti ini ya. Tidak bisa. Karena mereka jaraknya juga jauh, dan pada saat itu belum ada transportasi yang memberikan mereka untuk hal seperti itu. Bayangkan ketika sahabat datang ke Mesir dari Madinah, datang ke Mesir hanya tanya satu hadis saja. Memerlukan naik unta berhari-hari, berminggu-minggu, sampai di sana cuma tanya depan rumah, tok-tok, kamu pernah dengar hadis seperti yang disebutkan? Kemudian dia mengucapkan hadis tersebut, kemudian sodakta, balik lagi ke Madinah. Kita bayangkan, orang zaman dahulu begitu Masya Allah ridhonya dan juga mutkinnya ketika mereka ingin mendapatkan ilmu. Maka kalau seandainya kita berusaha untuk mendapatkan ilmu din yang utama, saya kira banyak di antara kita yang sudah mungkin master, mungkin doktor, dan juga para profesor-profesor, mereka telah mendapatkan ilmu dunia. Maka kenapa tidak kita mulai belajar ilmu agama? Karena orang-orang yang punya ilmu dunia dan dipadukan dengan ilmu agama, insyaallah dia akan lebih bermanfaat. Karena jelas hadisnya bahwasanya menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi muslimah, muslim dan muslimatin. Seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan wajib fardu untuk menuntut ilmu agama. Agar apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan sesuai dengan ilmu agama yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, di pasal yang ketiga ini jelas nggih bahwasanya seluruh alam semesta pada fitrahnya mereka adalah tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian sebelum saya tutup, saya ingin pamitan insyaallah mungkin 2 Jumat ke depan saya tidak akan bisa mengisi karena kebetulan hari Senin besok saya berangkat. Jadi sehari setelah Ustadz Aris Munandar berangkat, saya berangkat untuk membawa jamaah umrah. Sekalian mohon doa, karena kebetulan kalau Ustadz Aris yang biasa yang umrah 9 hari, saya umrah plus aqsa. Jadi saya diminta untuk menemani jamaah untuk umrah plus pergi ke Masjidil Aqsa. Moga-moga nanti di sana tidak ada apa-apa hal. Ini termasuk sunnah Rasulullah ya. 3 masjid yang harus kita kunjungi, Masjidil Haram Nabawi, Masjidil Haram Mekah, dan juga Masjidil Haram Al-Aqsa. Dan moga-moga nanti saya bisa datang dengan selamat dan kita bisa belajar kembali tentang tauhid, kitab tauhid karangan Syekh Saleh Al-Fauzan. Mungkin kalau ada apa-apa yang salah dari saya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun ada kata-kata saya yang kurang menyenangkan ataupun kurang masuk di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya adalah manusia, saya berusaha agar bagaimana saya bisa membawa ataupun saling belajar di dalam memahami kitab tauhid. Karena tidak sembarangan orang yang mungkin bisa kita minta ajar gitu. Karena banyak guru-guru yang mungkin mereka, terus terang dulu ketika Pak Takmir minta saya untuk ngisi kitab tauhid, saya sedikit agak keberatan karena satu, bukan fak saya sebetulnya. Saya dulu kuliah ambil jurusan hadis. Tetapi ini tantangan buat saya untuk memahami. Saya baca terjemahan saya juga agak kikuk sebetulnya. Kalau saya baca Arabnya lebih enak, tapi insya Allah nanti saya sudah pesan sama murid saya yang di Madinah untuk membelikan kitab Arabnya, insya Allah nanti saya pulangkan sudah bawa Arabnya. Jadi saya lebih enak membaca Arabnya, karena kalau terjemahan saya kadang-kadang agak kikuk, koma titiknya itu kadang-kadang kebablasan. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Moga-moga apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat terutama buat saya dan juga buat ikhwan dan akhwat sekalian. Dan saya mohon doa yang sebesar-besarnya, semoga saya bisa berangkat dan juga datang dengan selamat. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.